Sampai oleh Pak Mario, saya pengen tahu nih Pak Mario, begitu Pak Mario datang ke Kota Padang, apa yang Pak Mario rasakan? Yang saya rasakan adalah bukti bahwa masyarakat Padang ini agile, liat, kuat sekali, cepat sekali bangkit. Jadi ada waktu untuk bersedih, tetapi ada waktu untuk membuktikan bahwa kita bisa segera menjadi lebih kuat daripada yang dicobakan kepada kita. Dan itu saya lihat dalam perjalanan. Sehingga mungkin yang kita lihat dua minggu yang lalu beda sekali dengan yang kita lihat sekarang. Ada SMS Pak Mario. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam. Ini Elsi mau bertanya nih Pak, bagaimana sebaiknya kita bersikap menanggapi isu-isu buruk yang beredar di masyarakat tentang gempa ataupun tsunami? Karena bagaimanapun saat ini justru media yang membuat mereka justru lebih khawatir. Dan bagaimana kita memandang isu-isu atau berita tersebut Pak? Terima kasih. Kalau Anda tahu bahwa itu isu, mengapa Anda mengizinkannya untuk mengganggu tidur Anda? Kalau Anda tahu itu tidak benar, mengapa Anda menjadi tidak bahagia karena itu? Jadilah pribadi yang mencontohkan kekuatan di atas semua isu. Sahabat Indonesia yang super, kita sampai di akhir perjalanan kita di Padang dan kita banyak belajar menghayati bagaimana kekuatan hati saudara-saudara kita di Padang telah mengembalikan kehidupan mereka ke taraf yang hampir normal. Saudara-saudara kita di sini, di Padang dan di sekitarnya akan kembali dan melampaui kualitas kehidupan mereka sebelumnya. Karena seperti juga kapal-kapal di Batang Arau ini. Saya berdiri di atas jembatan Siti Nurbaya menyaksikan bagaimana kehidupan persis seperti ini. Bahwa kita tidak bisa menghindari masalah. Bahkan sebagian dari kita hidup di atas masalah. Tetapi kehidupan ini dibangun bukan karena, dibangun keberhasilannya bukan karena kita bebas dari masalah. Tetapi karena masalah apapun yang kita hadapi, kita mengapung di atasnya. Seperti kapal-kapal ini. Mereka lebih berat dari air, tetapi mereka mengapung. Kita tidak lebih kuat dari gempa, tidak lebih kuat dari badai, tidak lebih kuat dari taufan, tapi kita diberikan pikiran, diberikan kecerdasan, kesungguhan, dan tenaga untuk bekerja sama dan membangun kehidupan yang baik. Pelajaran paling penting dalam kehidupan yang kita bisa lihat di sini adalah apabila kita bersaudara, mensaudarakan diri. Tidak ada penderitaan yang terlalu besar. Karena semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang bukan saudara, menjadi saudara saat bencana seperti ini terjadi. Maka baiklah kepada orang di sekitar. Mudahkanlah hubungan yang baik, mudahkanlah pengertian yang baik. Agar saat bencana terjadi, walaupun kita tidak berharap, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang bersama-sama membangun kehidupan yang kuat. Majukanlah diri Anda sebagai saudara bagi orang lain. Dekatkanlah diri Anda bagi saudara bagi orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Kita pasti pernah merasakan cobaan.